Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan masih pembahasan hadis Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu tentang dosa yang disegerakan ukubahnya di dunia sebelum pelakunya meninggal, yaitu al-baghyu kadzaliman wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan qati'atur rahim, memutus hubungan silaturahim. Telah kita jelaskan dua perkara ini, al-baghya wa uququl walidain, kemudian yang ketiga adalah qati'atur rahim, memutus silaturahim, memutus hubungan dengan kerabat-kerabatnya yang memiliki hubungan rahim dengannya, hubungan darah dengannya. Yang disebutkan atau yang dimaksudkan di sini ar-rahim, siapa mereka? Al-arham, yaitu orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita dan juga masuk ke dalamnya nenek, kakek dan nenek, ayah dan ibu. Usul ada furu anak, ada saudara, maksud semua kerabat, terus saudaranya ayah, saudaranya ibu, paman-paman dan bibi-bibi dari ayah dan ibu, serta anak-anak mereka, anaknya ayah, paman, anaknya bibi. Ini masuk dalam kerabat yang diperintahkan kepada kita untuk menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Dan tentang urutan mana yang utama untuk kita terlebih dahulu menyambung hubungan dengan mereka, kalau itu tidak bisa kita melakukan satu urusan yang sama kepada mereka. Ketika ada undangannya bersamaan, ketika ada permintaannya bersamaan, maka ada yang didahulukan dalam menyambung silaturahim. Lebih diutamakan. Dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala maratib dhawil arham fis silah, urutan ya, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi tentang urutan dzabil arham, kerabat-kerabat di dalam menyambung hubungan dengan mereka, dalam silaturahim dengan mereka. Kata Al-Imam Nawawi, yustahabbu wa yuqaddam al-um fil bir, didahulukan ibu di dalam bir, dalam silah, dalam bir, thummal ab, kemudian ayah, thummal aulad, kemudian anak-anak, ثم الأجداد والجدات kemudian kakek dan nenek. ثم الأخوة kemudian saudara laki-laki. والأخوات dan saudara perempuan. Ini yang didahulukan dalam bir dan silah. Yaitu ibu dulu yang didahulukan. Sebagaimana datang dalam hadis. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ada seorang sahabat yang bertanya, mana yang terlebih dahulu aku berbuat baik kepadanya, ibumu, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu, thumma abu, kemudian bapakmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahim dengan mereka dan melarang di dalam memutus hubungan dengan mereka. Karena memutus hubungan dengan kerabat ini termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Yang akan mendatangkan lana Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menghilangkan kasih sayang dan cinta. Dan juga mendatangkan uqubah, adanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, mana termasuk penghalang maksudnya ke dalam al-jannah. Dan qatiyah ini namanya qatiyah, memutus hubungan dengan kerabat itu tidak ada ketentuannya dalam syariat, batasannya tidak ada. Sebagaimana uququl walidain juga tidak ada batasannya dalam syariat. Ini yang termasuk hukuk. Tetapi itu dikembalikan kepada al-urf, kepada urfnya masyarakat, pada kebiasaan suatu masyarakat. Kalau suatu hal yang itu dianggap sebagai memutus silaturahim, maka itu termasuk memutus silaturahim. Maka tidak ada haddu al-qati'ah. Syekh bin Baz rahimallahu taala menyebutkan qati'atul rahim ma laha haddun mahdud. Qati'atul rahim ma laha haddun mahdud. Memutus silaturahim itu tidak ada batasan yang ditentukan, tidak ada. Dikembalikan ke mana? Ke urf. Dikembalikan ke urf. Dikembalikan ke kebiasaan. Kalau itu dianggap qati'ah, misalnya tidak menziarahi kerabatnya sampai 1 tahun, padahal tinggalnya 1 kampung, dianggap sebagai qati'ah. Ini qati'ah. Tidak menjenguk keluarganya yang sakit ketika sakit, padahal punya kesempatan ada dia di tempat. Maka qati'ah. Kalau itu dianggap qati'ah, qati'ah. Jadi qati'ah itu dikembalikan ke urf, dan ini banyak juga fenomena qati'ah itu, madzahirnya. Termasuk disebutkan diantaranya tidak mau membantu keluarganya. Keluarganya miskin, fakir, sakit. Tahu dia, dia punya kemampuan untuk membantu, lalu dia tidak membantu. Maka ini masuk qati'ah. Termasuk qati'ah. Bagaimana juga disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Adam al-infa'al fakirihim wal-sanilai, tidak membantu berinfak kepada kerabat yang fakir, dia butuh, dan tidak berinsan, tidak berbuat baik kepadanya, ini termasuk qati'ah. Tidak menolong mereka ketika mereka dizalimi, padahal dia punya kemampuan. dibiarkan dizalimi orang, maka ini juga masuk. Jadi perkara qati' itu luas cakupannya, dikembalikan kepada al-urf. Naam. Fal mu'min yasilu arhamahu. Seorang mukmin itu dia menyambung hubungan dengan kerabatnya, kata Syekh bin Baz. Fal mu'min, seorang mukmin itu dia menyambung hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Wa yang qata'u, walaupun mereka kerabat-kerabat kita itu memutus hubungan, memutus hubungan dengan kita, kita tidak membalas. Bahkan kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kita berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kerabat, sekalipun mereka memutus hubungan dengan kita. Mungkin kita tizam sunnah sehingga dia mungkin kurang suka, kurang senang. Maka kita berupaya berusaha untuk tetap menjalin hubungan. Apalagi perkara-perkara dunia. Mungkin karena iri dengki dengan kita, misalnya dalam urusan dunia, sehingga dia memutus hubungan, tidak mau menjenguk kita, tidak mau menziarahi kita ketika kita sakit. Maka jangan kita balas dengan qati'ah pula, tapi kita balas dengan perlakuan yang baik. Berusaha untuk mu'alij. Kita berusaha untuk menjadi orang yang memperbaiki umur dan memperbaiki hubungan dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Atau kalau perlu, kata Syekh, bi tawassut, dengan ada perantara orang-orang yang baik yang bisa memperbaiki hubungan. Wala yastamirul qatiyah, dan tidak terus-menerus dalam al-qatiyah, dalam memutus hubungan dengan kerabatnya. Kita berusaha. Kecuali dalam perkara-perkara yang prinsip, perkara-perkara din, perkara itu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, perkara kebidaan, perkara kesyirikan, perkara kemaksiatan, yang kita sudah menasehatinya, lalu dia tetap tidak mau menerima nasihat dan tetap dalam kemungkarannya. Naam. Dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagimu untuk meninggalkan mereka, menghajar mereka. Dan itu bukan qati'ah yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala diancam dengan ancaman yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam bentuk zahirnya kita memutus hubungan, kita tidak mau datang ke rumahnya. Tapi dalam perkara-perkara yang memang itu prinsip dalam ad-din, perkara agama, sebagaimana as-sahabah, bahkan Rasulullah SAW menghajar 3 orang sahabah, Ka'ab bin Malik, pada keluarganya supaya menghajar Ka'ab bin Malik, tidak memberi salam kepadanya, tidak mengunjunginya, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia kembali kepada ad-din, kepada syariat Islam. Abdullah bin Umar menghajar anaknya hanya karena mungkin dianggap perkara yang sepele bagi orang, tapi ini perkara ad-din. Ketika dia, beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian datang ke masjid. mendatangi masjid untuk salat, beribadah kepada Allah. Lalu dia mengatakan, Wallahi la'namna'annahu. Bisa, sungguh kami akan melarang mereka. Abdullah bin Umar marah. Menyampaikan hadis Nabi SAW, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian mendatangi masjid. Sedangkan anaknya, sebutkan Bilal, mengatakan, demi Allah kami akan melarang mereka. Dihajar oleh Abdullah bin Umar. Terputus. Maka disebutkan, ketika beliau meninggal, datang anaknya itu, beliau berpaling. Melihat kepada anaknya. Dalam masalah urusan dunia, berselisih, maka jangan kita memutus. Kalau mereka memutus, kita berusaha untuk menyambung. Dan itulah hakikatnya orang yang menyambung hubungan. Itulah orang yang wasil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Laisal wasil bil mukafi' wa innamal wasil alladhi idha kutiyat rahimuhu wasalaha. Kata Rasulullah SAW, Laisal wasil bil mukafi', bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang mukafi', orang yang membalas kebaikan karena keluarganya menyambung hubungan dengannya lalu dia juga membalas, itu mukafi. Keluarganya memberi hadiah kepada dia, dia balas juga. Keluarganya datang menziarahi, dia juga menziarahi keluarganya. Ketika keluarganya enggak memberi hadiah, dia juga enggak ngasih hadiah. Ini mukafi, menyambung hubungan dengan dasar balas budi, balas jasa. Kalau dia diperlakukan dengan baik, dia membalas pula dengan baik. Kalau dia putus hubungan dengannya, dia juga balas dengan memutus. Jadi al-mukafi, bukanlah wasil, bukanlah orang yang hakikatnya menyambung silaturahim. Orang yang mukafi ini. وَإِنَّمَا الْوَاصِلْ أَلَّذِي إِذَا قُطِيَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. Sungguhnya الْوَاصِلْ, orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang ketika diputus hubungan kekerabatannya oleh keluarganya, وَصَلَهَا, dia menyambung hubungan dengan keluarganya yang memutus tadi. Tidak mereka atau dia membalas dengan memutus hubungan pula. Maka ini yang dinasihatkan Syekh bin Baz, jangan dibalas perlakuan keluarga yang mereka memutus hubungan dengan memutus hubungan yang sama pula. Tapi kita berusaha untuk mu'alajal umur, untuk memperbaiki perkaranya. Kita berusaha untuk baik dengan dia. Mungkin kita kasih hadiah, kita datang ke rumahnya. Walaupun hakikatnya dia yang memutus hubungan. Tapi kita berusaha. Dia akan mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat al-Imam Muslim, ada seorang mengatakan kepada Rasulullah SAW, dia yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li qarabatan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat, keluarga, asiluhum wa yaqta'unani, aku menyambung hubungan silaturahim dengan mereka, menyambung hubungan kerabat dengan mereka, dan mereka memutus hubungan denganku. Saya sudah menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutus malah hubungan denganku. Wahsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik, saya akan kasih hadiah, saya bantu kebutuhannya. Berbuat baik kepada mereka. Wa yasiuna ilayya, namun mereka sebaliknya berbuat jelek kepadaku. Wahlum anhum, dan aku berbuat lembut sopan kepadanya. Wa yajhaluna alayya, tetapi mereka berbuat kasar kepadaku. Ini perlakuannya. Maka Rasulullah mengatakan, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, la in kunta kama qulta, la in kunta, jika engkau benar sebagaimana apa yang kau katakan, fa ka'anna ma tasifuhumul malla, maka sungguhnya engkau seolah-olah tusifuhumul malla ayatutimhum, engkau memberi makan mereka dengan al-malla. Al-malla itu pasir panas. Ya, pasir yang panas. Pemadil har atau debu yang panas. Kamu beri makan dia dengan pasir yang panas. Wala yazalu maka minallahi dhahiran alaihim madum ta'ala dhalik. Dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi penolongmu. Allah senantiasa akan menolong kamu dan mereka. Madum ta'ala tadi. Selama engkau terus menerus di atas keadaan seperti itu. Engkau berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan keluargamu yang memutus hubungan tadi, yang berbuat jelek kepadamu. Kamu tidak balas hubungan. Kamu tidak membalas dengan hal yang sama, tapi berbuat baik kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepadamu. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Qati'atul rahim. Ini termasuk dosa yang besar. Termasuk kebair dunub, dosa besar. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uqubah, memberikan hukuman, disegerakan hukumannya di dunia, bahkan sebelum matinya dia akan mendapatkan iqobnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang memutus silaturahim, memutus hubungan dengan keluarganya adalah mal'un, orang yang dilaknat, orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, al-matrud mirahmatillah, orang yang terusir, terjauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَهَلْ أَسَيْتُمْ مِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَهَلْ أَسَيْتُمْ مِنْ تَوَلَّيْتُمْ فِي الْأَرْضِ, apakah jika kalian itu telah berkuasa di bumi ini, kalian berkuasa, memiliki kekuasaan, memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki kekayaan, dan tufsidu fil ardi, kalian membuat kerusakan di bumi ini, banyak berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, buat onaran, bukan kebaikan, tapi kerusakan yang dibuat, mengadakan kegiatan-kegiatan dengan uang yang banyak, yang itu bukan kebaikan, tapi kemaksiatan, kerusakan, permusuhan. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, dan kalian memutus hubungan dengan kerabat kalian, dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kalian. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat mereka. Ini syahidnya Allah melaknat mereka. Siapa orang yang memutus silaturahim? Mel'un. Mel'un fi kitabillah. Fa'asammahum wa'ama' besarahum. Ditulikan telinganya. Dan dibutakan penglihatannya. Sudah ditulikan telinganya dari al-haq. Dibutakan matanya dari melihat al-haq. Mel'un. Demikian juga disebut dalam surah Ar-Ra'd. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusall wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na. Ulaika lahumul la'na. Wa lahum sudar. Orang-orang yang batalkan perjanjian dengan Allah. Nah, dia mengikat perjanjian. Mengikatkan perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dibatalkan. Dan. وَيَقْتَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِيَا يُوْصَلْ. Memutus. Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disambung. Yaitu silaturahim. Memutus hubungan dengan kerabat. Yang Allah perintahkan untuk menyambung hubungan dengan mereka. Ulaika lahumul la'nah. Mereka itulah mendapatkan la'nat. Mendapatkan la'nat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum su'udar. Dan mereka nanti akan mendapatkan tempat kembalinya. Jelekan. Tempat yang buruk. Itu dalam an-nar. Al-Imam Hasan al-Basri. Rahimallahu ta'ala. Memberikan nasihat kepada anaknya. Qala al-Hasan al-Basri li waladihi. Berkata beliau kepada anaknya, beri nasihat. Ya bani, atau ya bunayya, wahai anakku. La tashabanna qati' ar-rahim. Wahai anakku, janganlah kamu berteman qati' rahim. Jangan kamu berteman dengan orang yang memutus hubungan dengan kerabatnya. Jangan kamu berteman dengan mereka. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah fi thalathati mawatin. Karena sungguhnya aku mendapatinya mal'un. Mendapati orang yang memutus silaturahim itu mel'un fi kitabillah. Dilaknat. Terlaknat dalam kitabullah. Dalam Al-Quran. Fi thalathati mawatin. Pada tiga tempat. Ini yang pertama. Dari uqubah. Qati' rahim. Uqubah, hukuman bagi orang yang memutus silaturahim. Yang kedua, termasuk orang-orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. وَيُسْفِلُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang-orang yang kudun, mereka membatalkan perjanjian dengan Allah. مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ, setelah mereka mengokohkan perjanjian itu. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, dan memutus apa yang Allah perintahkannya untuk disambung. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ dan mereka membuat kerusakan di bumi ini, أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ mereka itulah orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi, tidak beruntung, orang yang khawatir rahim. Yang ketiga, ada mudukhulil jannah. Orang yang memutus silaturahim ini tidak masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jubair ibn Mut'im dalam riwayat al-Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannah qati', la yadkhul jannah qati', tidaklah masuk ke dalam al-jannah itu qati'. Siapa qati'? Orang yang memutus. Qati' di sini dimasukkan adalah qati' rahim. Disebutkan oleh Sufyan di riwayat, yakni qati' rahim, orang yang memutus silaturahim. La idhul jannah qati', orang yang memutus silaturahim, hubungan dengan keluarganya, tidak akan masuk dalam al-jannah. Tidak masuk dalam al-jannah. Di sini sebutkan oleh Imam Nawawi ada dua. Yang pertama itu, alladhi yastahillu, orang yang menghalalkan qati' rahim ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Bahwa halal, boleh. Dia menghalalkan atau membolehkan memutus silaturahim, maka ini tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Yang kedua, bisa maknanya di sini adalah dukulan awwaliyan, masuk ke dalam jannah pertama kali, langsung. Tidak akan masuk ke dalam surga awwaliyan, tapi di akhir-akhir baru masuk surga. Dia mendapatkan iqab, hukuman dulu. Nah, kalau dia tidak menghalalkan, dia mengetahui atau meyakini memutuskan silaturahim itu adalah dosa, enggak boleh, tapi dia melakukannya, maka tidak masuk ke dalam al-jannah. Maknanya adalah, kata beliau, dukhulan awwaliyan. Dan ada orang masuk surga itu ada yang langsung masuk, tidak mampir di an-nar. Ini dukhulan awwaliyan. Ada orang yang masuk ke dalam jannah yang didahului dulu dengan tamhis, dibersihkan dosa-dosanya dalam an-nar, diadab dulu di dalam an-nar, kemudian setelah itu dikeluarkan dari an-nar, dicelupkan ke sungai Hayah, lalu kembali anggota badannya semua dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Demikian juga dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, thalathatun la yadkhuluna al-jannah, ada tiga golongan yang tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Mudminul khamr, yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang terus-menerus meminum khamr, peminum khamr, kebiasaannya minum khamr. Wa qati'ur rahim, yang kedua adalah orang yang memutus silaturahim. Ini yang kedua, syahidnya orang yang memutus silaturahim. Wa musaddiqun bisihr, dan orang yang membenarkan sihir atau mempercayai sihir. Datang ke tukang sihir, bertanya, kemudian dia percayai, atau dia datang berobat ke tukang sihir, dia meyakini bisa menyembuhkan penyakit, maka ini ukubahnya adalah tidak masuk ke dalam al-jannah. Kemudian berikutnya termasuk ukubah qatil rahim, la yakbalullah amal qatil rahim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalannya qatil rahim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalannya qatil rahim. Disebut dalam hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadith Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'mal bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul jum'ah. Inna a'mal bani Adam, sesungguhnya amalan-amalan bani Adam itu tu'radu, turfa, diangkat ke langit, kulla khamisin lailatul jum'ah, setiap hari Kamis malam Jumat. Itu amalan-amalan manusia bani Adam itu diangkat ke langit untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakbalu amal qatir rahim, maka fala yakbalu amal qatir rahim, tidak diterima amalannya orang yang memutus silaturahim. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang memutus hubungan dengan kerabatnya. Tidak diangkat amalannya ke langit dan tidak diterima amalannya. Kasia kita. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian juga ukubah berikutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memutus hubungan dengannya, orang yang memutus hubungan dengan rahimnya, dengan kerabatnya. Dalam hadis disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, disebutkan di situ ar-rahim mutaalliqah bil 'arsy. Ar-rahim mutaalliqah bil 'arsy. Rahim itu bergantung di 'arsy. Dia mengatakan man wasalani wasalahu Allah, waman qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung hubungan denganku, yang menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan kekerabatan, wasalahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambung hubungan dengannya. Waman qata'ani qata'ahu Allah. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan denganku, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memutuskan hubungan dengannya. Maka dengan awaqib uqubah dari qatil rahim ini, hendaknya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang memutus hubungan dengan kerabat. Kenapa? Karena ancaman yang berat. Termasuk orang yang mal'un, termasuk orang yang diputus hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khanifidin rahimani rahimakumullah. Kenapa bisa terjadi al-qati'ah ini, memutus hubungan dengan kerabat? Ada banyak sebab. seseorang itu kemudian dengan gampangnya, dengan mudahnya dia memutus hubungan dengan kerabatnya. Di antaranya adalah karena ketidaktahuan, kejahilan, dosa akibat qathiyah itu. Dia tidak tahu, dia tidak memahami tentang dosanya, awakibnya, hukumannya orang yang memutus silaturahim. Kalau sekarangnya dia mengetahui, dia kan berpikir, ini dosa besar, diancam pelakunya dengan an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah, kemudian terlaknat. Yang kedua bisa juga disebabkan karena kebakhilan, karena dia bakhil, pelit, nggak mau mengeluarkan hartanya, padahal banyak hartanya, bahkan lebih berlebihan dia dalam masalah harta, masalah rezeki, tapi karena bakhil, nggak mau dia membantu keluarganya. Keluarganya sakit, butuh bantuan, gak pernah datang. Nanti kalau saya datang dimintain uang. Ini bakhil. Bisa juga karena dha'ful iman wa taqwa, kelemahan iman dan taqwa. Bisa juga karena at-taqarub fil masakin bainal aqarib, karena taqarub tinggalnya saling berdekatan antara kerabat-kerabat, jadi ngumpul, berkumpul di situ tetangga-tetanggaan, tetangganya, paman-pamannya, saudaranya. Ini bisa memicu munculnya al-qati'ah. Kenapa? Karena kan ya nanti saling ini saling dengki. Ada masalah anak saja nanti ikut orang tuanya juga ikut-ikutan. Anaknya berkelahi, masing-masing bela. Anak kecil. Ya mungkin 10 menit setelah berkelahi baik lagi. Atau satu hari setelahnya bermain lagi bersama. Ini orang tuanya sudah. Saling membela anaknya. Terjadilah putus hubungan silaturahim dengannya, putus kerabat, sudah dihajar, sudah tidak mau diziarahi, tidak mau diberi salam, tidak mau didatangi, masing-masingnya saling memutus. Ini terkadang taqarrub fil masakin bainal aqarib ini menjadi penyebab munculnya qathiyah. Ya, karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana disebutkan Imam Turtusi dalam kitab Birrul Walidain, marwiyun an Umar, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, muru dzawil qurabat ayatazawaru wala yatajawaru. Perintahkanlah dawil qorobat, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, ayat zawaru, untuk mereka saling berziarah, saling mengunjungi, karena itu bisa menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang. Kalau saling mengunjungi, semakin erat, semakin kuat hubungan kekeluargaannya, kekerabatannya. Wala yatajawaru, dan janganlah dia saling bertetangga. Ya, kalau bertetangga itu kadang tadi muncul muskilah masalah kecil pada anak hingga merembet sampai kepada orang tua, padahal orang tuanya masih saudara. Masa permasalahan anak masing-masing bela, terjadi qathiyah. atau musib pamannya, atau kadang-kadang kedengkian, iri, saudaranya itu tambah kaya, keluarganya ini tambah bagus, dia tidak, selalu gagal, ini maju usahanya, sehingga dia dengki, dia cemburu, dia iri, melihat tiap hari, anak-anaknya juga, akhirnya bisa memicu. Dan banyak, ya, banyak penyebab-penyebabnya yang bisa memunculkan qathiyah, bisa memunculkan qathiyah. 6. Di antaranya juga karena seorang itu dia mendapatkan dunia dan jah kedudukan, dia mendapatkan kedudukan di dunia, pejabat, atau dia mendapatkan kedudukan di pemerintah misalnya, atau di perusahaan, atau di mana, dan juga memiliki harta yang banyak, sehingga dia tidak mau atau merasa malu untuk bertemu dengan keluarganya, keluarganya yang miskin, enggak mau dia dikatakan saya punya keluarga si fulan, fulan itu keluarganya itu miskin, malu dia, sehingga dia tidak mau mengunjungi, menjenguk keluarganya itu, sehingga memutus hubungan dengannya. Jadi antara sebab-sebab kenapa qathiyah itu bisa terjadi, bisa muncul di antara kerabat-kerabat.